datang saat waktu yang tepat. Setelah kau pergi, dia mengisi hati. Senyumku yang dulu mati hidup kembali. Lukaku pelan pasti kan terobati. Salahkan dirimu, jangan salahkan siapapun. Kau buang hariku, kau buang waktuku. Rasakan sesalmu, nikmati sakitmu. Apapun yang terjadi, aku tak peduli. Bukan kesempatan, ini keajaiban. Mengganti dirimu, menggantikan segala. Sesalmu, nikmati sesalmu.